asa. Bahkan syarat untuk putus asa itu cuma satu saja, illal qaumul kafirun, orang yang ingkar. Kalau mau putus asa syaratnya ingkar, kafir dulu kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sesulit apapun salat misalnya. Orang yang tidak bisa salat berdiri, salat duduk di kursi. Tidak bisa di kursi, berbaring miring menghadap kiblat. Tidak bisa berbaring, telentang, salat dengan isyarat mata. Puasa, yang tidak bisa puasa, fa'iddatun min ayyamin ukhra, ganti di luar Ramadan. Yang tidak sanggup, fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah. Haji misalnya, yang tidak bisa berangkat haji, berangkat umrah. Yang umrah tidak bisa, man shallal ghadata fi jama'atin, salat subuh berjamaah. Tsumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah, hatta tatlu'asy-syams, sampai terbit matahari. Tsumma yusalli rak'ataini, salat sunat dua rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi, hadisun hasan. Jadi tidak ada harga mati dalam Islam, putus asa, tidak. Jadi kalau tidak bisa beraktivitas di luar rumah, di dalam rumah. Apa yang bisa kita lakukan? Fa idza faraghta fansab. Kalau kau lepas dari satu aktivitas, pindah ke aktivitas yang lain. Orang yang berhenti berarti mati. Fi kulli harakah barakah. Setiap ada gerakan, maka ada barakah. Di kulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang sendi ini mesti ada sedekah. Kaki dilangkahkan, tangan dihayunkan, mata dikedipkan, telinga dipakai mendengar, bisikan hati, lintasan pikiran, semua bernilai ibadah. Bahkan orang beriman itu nafasnya pun ibadah. Dalam satu tarikannya beribadah. Ketika saya sampai di majelis Syekh Muhammad Najmuddin Al-Kurdi, saya lihat tidak ada yang pakai tasbih. Saya segan untuk bertanya. Biasanya di majelis-majelis orang tasawuf pakai tasbih, satu pun tak ada pakai tasbih. Pas mau pulang dia jelaskan, mungkin dia tahu dalam lintasan hati kami bertanya, kok enggak pakai tasbih. Rupanya zikirnya dalam satu tarikan nafas. Jadi kalau tarikan nafasnya sekali, la ilaha illallah, hembus la ilaha illallah, dan dia sehari semalam itu, kalau kita istiqamah bisa 24 ribu. La ilaha, karena nafas ini cuma dua, tarik sekali, hembus sekali, tarik sekali, hembus sekali, la ilaha illallah, hembusnya pun la ilaha illallah. Jadi kalau kita lihat ada seorang ulama misalnya diam saja, dia sedang mengamalkan itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ketika datang orang, dia ngobrol. Maka jangan heran orang kalau semakin tua itu ngobrol gak mau berhenti, seperti CD rusak, seperti kaset koslet, cerita terus, kadang sampai 2-3 kali cerita yang sama diulang-ulang. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan kita dari itu dengan zikir, zikir, zikir. Jadi mereka yang banyak berzikir itu dia ada kejar setoran. Satu hari dia mewajibkan dirinya berzikir 5 ribu, selawatnya 1 ribu, tasbihnya 1 ribu, istighfarnya 1 ribu, la ilaha illallahnya 1 ribu. Tapi dia tidak bicara ke orang lain, khusus dia melazimkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu banyak orang stres. Sekolah libur, kantor libur, mau pergi beraktivitas takut corona. Tapi orang-orang beriman dia tidak stres, karena penuh dengan aktivitas. Baik, kita lanjutkan. Dulu setiap kita ada tabligh akbar, banyak kertas yang tidak bisa terjawab, dan saya janjikan nanti saya akan jawab dan diupload di internet. Jadi al-wa'du dain, janji adalah hutang. Hutang mesti ditunaikan, kalau tidak kita akan ditanya di hadapan Allah. Ini adalah kertas-kertas. Setelah berapa malam lagi baru selesai, kita akan jawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, bagaimana kita menghadapi ujian agar kita sabar? Pertama, kita pahami bahwa yang memberikan ujian itu Allah. Yang kedua, bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah. Kita ini kal mayyit baina may yaghsiluhu. Kita ini seperti mayat di tangan orang yang memandikannya. Tangan kita mau dibelokkan, yang mau diginikan, yang mau dimasukkannya ke hidung, kapas mau disiramnya air, itu terserah dia. Ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kali adalah akidah, keyakinan bahwa kita adalah makhluk Allah. Di dunia ini cuma ada dua, khaliq Allah, makhluk, kita makhluk. Makhluk itu masih Allah, selain dari Allah ikut dia. Makanya makna Islam itu artinya istislam, berserah diri, al-inqiyad, patuh, at-ta'ah, ta'an, sami'na wa ata'na. Itu yang pertama kali. Yang kedua, minta kekuatan dari Allah. Ya Allah, ini engkau yang memberikan ujian, aku yakin kau pasti berikan karena menurut ilmu engkau aku mampu. Karena engkau berkata dalam ayatmu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberikan lebih dari kemampuan. Kuatkan hatiku, aku sabar. Yang ketiga, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan itu karena ada tiga kemungkinan. Pertama, menghapuskan dosa-dosa di masa lalu. Kita banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Allah berikan supaya kita bersih. Allah sayang sama kita. Kalau Allah tidak sayang, dia biarkan kita berdosa di akhirat baru diazab. Tapi kita, Allah sayang, hatta yamshi 'alal ardi ma kana 'alaihi khathiyah. Sampai dia berjalan di atas muka bumi, tak ada dosa sama sekali. Yang kedua, boleh jadi Allah sudah tempatkan kita di suatu tempat yang terpuji, cuman amal kita kurang. Maka kata Allah, coba lihat catatan hambaku ini, catatan amalnya kurang ya Allah, beri dia ujian. Supaya kalau dia sabar, dia bisa naik ke sana. Yang ketiga, bahwa Allah mau berikan kita amalan yang kita tidak sadar, tapi pahalanya lebih besar daripada sholat tahajud, lebih besar daripada jihad fisabilillah, lebih besar daripada mati berperang, lebih besar daripada haji dan umrah. Apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan balasan orang yang sabar bighairi hisab. Yang keempat, kita mesti yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di surga, Allah bertanya, "Madza turidun?" Kalian yang sudah masuk surga, sudah dapat semuanya, muttaqina fiha 'alal ara'ik, mereka duduk bersandar di kursi-kursi dipan yang panjang. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, di bawah mereka ada taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Lalu kemudian Allah bertanya, "Wa madza turidun?" Habis ini kalian mau apa lagi? Semua penghuni surga menjawab, "Ridhaka." Ada satu yang kami belum dapat, ridhaka, ridha. Dan orang yang mendapat ridha Allah itu adalah orang yang ridha menerima segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika bangun pagi hari, kita tidak tahu nanti siang sampai sore malam kita dapat apa. Makanya kita katakan, "Raditu billahi rabba wa bil islami dina." Nabi Muhammad nabiyya wa rasula. Raditu billah, aku ridha ya Allah. Apapun yang kau kasih, aku ridha ya Allah. Ridha Allah maqam yang paling tertinggi. Orang kalau sudah ridha, apapun yang dia kasih. Allah ridha kepada Muhammad SAW. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Apapun yang kau mau, akan kuberikan ya Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi kuat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ukhti dari Cirebon. Saya memiliki dua ibu yang sangat luar biasa. Akan tetapi saya sudah lama tinggal dengan ibu yang membesarkan saya, bukan yang melahirkan saya. Tapi alhamdulillah keduanya masih sehat walafiat. Ada ibu yang melahirkan, ada ibu yang membesarkan. Jika saya memiliki rezeki dan ingin memberangkatkan ke tanah suci hanya mampu satu orang, saya mendahulukan siapa? Ibu yang melahirkan saya atau ibu yang membesarkan saya? Kalau kau berangkatkan yang membesarkanmu, tahu yang melahirkanmu, luka hatinya. Kalau kau berangkatkan yang melahirkanmu, tahu yang membesarkanmu, luka hatinya. Yang ini kau lahir dari rahimnya, yang ini kau lahir dari hatinya. Maka kau simpan dulu, kau tabung sampai masanya cukup. Apalagi sekarang untuk berangkat haji, setorkan aja, setorkan dua-dua. Sampaikan ke mereka berdua, ibu yang melahirkan aku, ibu yang membesarkan aku, kalian berdua sudah aku daftarkan ONH. Bahagia keduanya. Perbuatan yang paling bahagia adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang beriman. Pagi-pagi siapkan beberapa uang kerincing, uang receh, uang 2.000, 5.000, supaya kita ketika kita lihat ada orang yang layak berbagi, itu untuk melembutkan hati. At-ta'imil masakin, kasih makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim. Kalau beli nasi, beli satu bungkus untuk kita. Satu bungkus, bungkus saja satu. Nanti mungkin di jalan kita akan ketemu. Untuk melembutkan hati, menyenangkan hati orang lain. Ketika ada rahmat untuk orang lain, disitulah Allah menurunkan rahmat untuk kita. Yang satu ini meregang nyawa melahirkanmu, mengeluarkan engkau dari alam rahim ke alam dunia. Yang satu ini menyelamatkan engkau sehingga engkau bisa menjadi remaja dan dewasa. Dua-duanya dibalas. Allahu'alam bishawab. Apakah boleh mengamalkan mazhab yang berbeda-beda, bukan mengambil yang ringan, enak-enak saja, tidak darurat? Pendapat pertama disebutkan oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhairi di muqaddimah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Pendapat yang pertama sangat ketat, tidak boleh talfik sama sekali. Haram talfik. Kayaknya banyak di antara kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita, tuan-tuan guru kita hanya mazhab Syafi'i. Kalau di Al-Wasliyah, Al-Jam'iyatul Wasliyah, mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Hambali, Maliki. Perti begitu juga, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, mazhab Syafi'i. Nahdlatul Ulama baru disebut empat mazhab. Jadi Nahdlatul Ulama dalam bidang mazhab ini dia lebih longgar. Kalau perti, mazhab Syafi'i saja. Al-Wasliyah, mazhab Syafi'i saja. Sebetulnya tujuan mereka bukan mau menyalahkan Hanafi, Maliki, Hambali. Mereka ulama-ulama besar belajar di Makkah. Tapi mereka tidak ingin kita main-main dengan mazhab. Pendapat yang kedua, mengatakan semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya benar, silakan aja. Nah, ini liberal mazhab. Boleh pakai Hanafi, boleh pakai Maliki, boleh pakai Hambali. Bertolak belakang antara pendapat pertama dan yang kedua. Saya pakai pendapat yang tengah. Syaratnya ketat. Yang pertama, mengerti mazhab. Yang kedua, tidak dalam satu qadiyah, tidak dalam satu masalah. Yang ketiga, syaratnya tidak tatabu' rukhas, mencari enak-enaknya, gampang-gampangnya, mudah-mudah. Jadi tiga pendapat tentang mazhab. Saya sendiri lebih memilih satu mazhab yang selamat dan tidak syak, tidak ragu, mengikut guru-guru saya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz saya dari Sukabumi. Di tempat saya rata-rata setiap melaksanakan sholat fardu ada kunut nazilah. Apa boleh setiap sholat fardu ada kunut dan bagaimana hukum dan penjelasannya? Semoga Ustaz dimenangkan oleh Allah dari pelapor-pelapor yang tak jelas. Amin ya rabbal alamin. Kunut, ada namanya kunut subuh dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Bedanya kalau mazhab Syafi'i, kunut subuhnya setelah rukuk i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu minas samawati wal ardi min mustami' syai'in ba'd. Allahumma hdina fi man hadait. Mazhab Maliki kunutnya sebelum rukuk, selepas membaca ayat. Fa idza faradta fansab wa ila rabbika farab. Imam baca kunut. Kunutnya sir, tidak berbunyi. Habis itu baru rukuk. Itu beda kunut Maliki dengan kunut Syafi'i. Hanafi dengan Hambali tak ada kunut subuh. Yang kedua, kunut witir. Kunut witir ini terbagi tiga mazhab. Mazhab yang pertama, tak ada kunut sama sekali dalam witir. Mazhab yang kedua, ada kunut setelah pertengahan, setelah malam 15. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab yang ketiga, kunut dari awal sampai akhir. Jadi kalau ada dari sejak malam pertama dia sudah baca kunut, itu namanya kunut witir. Yang ketiga, kunut nazilah. Kunut nazilah ketika terjadi musibah. Kunut ketika, bahkan ketika sholat Jumat pun kunut. Saya pulang dari Maroko haji tahun 2007, setelah itu bulan Maret ke Brunei Darussalam. Beberapa kali sholat Jumat di Bandara Seri Begawan dibacakan. Perintah dari Sultan karena banyak musibah, maka membaca kunut pada sholat Jumat. Di Malaysia juga begitu. Perintah dari Mufti membaca kunut pada sholat Jumat. Jadi tentang membaca kunut pada sholat-sholat fardu itu adalah mana dalilnya? Ketika Nabi mengutus para da'i, lalu da'i itu dibunuh oleh orang kafir musyrik. Lalu kemudian Nabi SAW berkunut selama sebulan, kunut nazilah. Allahumma la'an bani Ra'in, Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an Usayyah. Ya Allah, la'natlah bani Ra'in, la'natlah Zakwan, la'natlah Usayyah. Thumma tarakahu. Setelah sebulan, Nabi meninggalkan kunut. Di situ letak ikhtilafnya. Kata Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi, thumma tarakahu, kemudian Nabi meninggalkan la'na. Kunutnya terus, tapi yang berhenti itu la'natnya. Sedangkan mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan kunutnya berhenti. Nah, di situ ikhtilaf antara kunut nazilah dengan kunut subuh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, berdosakah jika mengambil uang suami diam-diam untuk membeli keperluan sendiri kalau suaminya pelit? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Ketika Nabi SAW sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah pada tahun 8 Hijrah, peristiwa itu disebut dengan Fathu Makkah. Lalu kemudian Nabi duduk di atas bukit Safa, datang seorang perempuan. Kata perempuan ini, Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku namanya Abu Sufyan, orangnya syahid. Syahid itu lebih parah daripada bakhil. Pelit sekali. Bolehkah aku ambil uangnya untuk memberi makan anak-anakku dan keperluan aku sehari-hari? Kata Nabi, ambillah. Ambil secukupnya untuk keperluan sehari-hari. Makanya seorang suami ketika sebelum akad, setelah akad nikah, disuruh Pak Kua baca, coba baca ini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu itu bil ma'ruf. Bil ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya standar. Untuk kota itu, kira-kira standarnya untuk keperluan makan, rumah, tempat tinggal, pakaian, pendidikan anak, itu kira-kiranya berapa cukupnya untuk kota itu. Tentu kita tidak bisa samakan antara Saudi Arabia, Maroko, Sudan, Jakarta, Pekanbaru, Sumatera, Kalimantan, tidak sama, Papua, beda. Makanya digunakan kata urf. Menurut standar di negeri itu berapa? Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, yang sedang. Standarnya 3 juta. Lalu suami memberi 1 juta, maka boleh dia ambil 2 juta. Lebih dari itu berarti dia melampau batas. La ta'tadu, jangan melampau. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka kepada orang yang melampau batas. Wallahu a'lam bissawab. Kelas 7A, Ibnu Rusy. Apakah peran ibu lebih penting daripada ayah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Kata seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Nabi menjawab, ummuka. Sumaman, siapa lagi? Ummuka. Sumaman, siapa lagi? Ummuka. Sumaman, abuka. Nabi menyebut 3 untuk ibu, 1 ayah. Dalam ayat Al-Quran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Allah mewajibkan engkau beribadah kepada Allah. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Untuk ayah dan ibumu, maka berbuat baiklah engkau. Dalam hadis lain, ya Rasulullah, ayun a'mal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala? As-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayun, apa lagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Qultu summa ayun, apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti, sayangi ayah, taati, senangkan hatinya, beri dia makanan, pakaian, cara hidupnya, berikan dia hadiah, beri dia surprise, senangkan, bahagiakan. Tapi ibu lebih, karena ibu mengandung, ibu menyusukan, ibu melahirkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengembalikan uang kepada orang yang saya ambil uangnya tanpa sepengetahuannya? Jumlahnya saya lupa. Saya sebagai orangnya sudah pindah. Juga sebagian orangnya sudah pindah, tak tahu kemana. Pertama harus dipastikan jumlahnya berapa. Kalau tidak ingat angka nominalnya, agak-agak kita bisa memprediksi. Kira-kira dulu tahun 90-an kita SMP. Kira-kira kalau anak SMP ngambil uang berapa? Ya taruhlah 100 ribu. 100 ribu tahun 90 itu angkanya dulu tetapkan 100. Yang kedua, berapa gram emas? Karena yang tidak berubah itu adalah dinar. Dinar, harga emas. Jadi kalau tahun 90 itu harga 100 ribu itu 1 gram emas tahun 90, maka kalau mau bayar tahun 2020 bukan dengan 100 ribunya, tapi dengan 1 gram emasnya. Karena terjadi inflasi, harga mata uang berubah. Tidak sama 100 ribu tahun 90 dengan tahun 2020, tapi harga emas 1 gram sama. Jadi kalau harga 100 ribu itu 1 gram emas, berarti bayar sekarang tahun 2020 1 gram emas. 1 gram emas itu sekarang 500 ribu. Maka bayarlah 500. Yang ketiga, cari ahli warisnya. Tidak diketahui di mana ahli warisnya. 4, serahkan untuk masalih ammah. Masalih ammah, maslahat umum. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Bukan person, tapi masalih ammah, kepentingan umum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk dosa jariyah apabila mengumpulkan ijazah dengan foto belum berhijab? Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, la yasudullaha an yura minha, tidak boleh nampak dari tubuhnya, idza hadza wajah wa hadza, telapak tangan. Yang dimaksud dengan telapak tangan, zahiruha wa batinuha, artinya tertutup sampai di sini. Tiba-tiba di pas foto SD, okay, belum akhir baligh. Pas foto SMP, SMA, S1, S2, S3, pas fotonya rambut nampak. Apakah perlu dicopot pas foto itu diganti dengan foto berhijab? Tidak bisa, karena kalau dicopot berarti harus tempel baru. Maka dibiarkan saja di situ. Ad-darurat tubihul mahzurat. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Dan orang juga memakai ijazah itu bukan ijazah asli, fotokopi. Fotokopi tidak jelas gambarnya. Kan orang selalu yang dilihat itu kan keterangannya, bahwa dia sekolah sudah selesai, tanggal lahir, di mana pendidikannya. Foto itu tidak terlalu diperhatikan orang. Jadi kadar nisbat mudarat mungkarnya minimal, minim. Jadi tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud dengan dosa jariah itu adalah disengaja. Adapun orang yang sudah mengaku, misalnya artis, dia pernah buat film, lalu kemudian ditonton orang. Setelah itu dia buat pernyataan, saya hijrah. Semua yang dulu-dulu saya mohon ampun kepada Allah SWT, saya berharap kepada seluruh penonton supaya ditarik lagi, tidak ambil keuntungan, profit. Karena tolonglah saya supaya Allah meridhai saya. Setelah itu dia tidak mengambil keuntungan. Jangan hijrahnya, pindah pekerjaannya, tapi mengambil royalti yang terus mengalir. Itu namanya hijrahnya tidak kafah, tidak total. Kemudian kita diselamatkan dari dosa jariah. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, kalau misalnya orang tua saya salah sebut, lalu marah ke saya mau balas, tapi kan saya seorang anak, tidak boleh. Apa yang harus saya lakukan? Orang tua itu, pasti ada orang yang lebih tua dari dia, yang omongannya dia dengar. Kakaknya, abangnya, makciknya, pakciknya, saudaranya, nenek mama, tokoh masyarakat, tokoh adat, yang dia dulukan selangkah, yang dia hormati. Maka kita tidak bicara ke dia. Bahasanya bahasa orang lain, tapi substansi maknanya dari kita. Kita sampaikan ke orang lain, yang kira-kira omongannya didengar, ustadznya, gurunya, guru ngajinya, nah dia yang ngomong dengan bahasa dia. Bilisan ya qaumihi, dengan bahasa dia. Insya Allah pesannya sampai, jadi bukan kita menasihati. Karena bicara kita tidak akan didengar oleh mereka. Jadi betapa materi penting, tapi metode cara menyampaikan materi juga jauh lebih penting. Dan satu lagi, ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Tak usaha, ikhtiar, dan berdoa, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya. Wallahu'alam bishawab. Nama saya Devi Ramazana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, adakah doa khusus agar suami ngasih uang belanja lebih? Orang suami punya 5 kewajiban terhadap istri. Yang pertama, biaya nafkah makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, tempat tinggal. Yang kelima, perhatian. Makanya laki-laki diberi harta warisan lidzakari mithlu hawdhil unsayain. Laki-laki 2 kali bagian perempuan. Itu salah satu bentuk keadilan Islam. Karena laki-laki tanggung jawabnya besar, dia menanggung nafkah, biaya nikah, mahar, maka diberikan itu. Lalu kalau perempuan tidak mendapatkan seperti yang sudah digariskan Islam, dia lapor ke mana? Perempuan lapor ke wali. Bukan dia ngamuk-ngamuk, bukan dia ngancam-ngancam. Wali perempuan itu ada 6. Ayahnya, kakeknya, abangnya, adiknya, abang ayahnya, adik ayahnya laki-laki. Maka keenam wali inilah yang memanggil suami. Panggil suami, dinasihati, kamu punya kewajiban. Kenapa kamu tidak kasih sesuai dengan standar? Saya tidak mampu, Pak. Wali ini membantu. Kalau ada yang punya mampu, kasih dia modal. Anakmu, ponakanmu yang perempuan dinasihati, kamu mesti hidup prihatin karena suamimu ini susah. Nah, begitu. Jadi komunikasinya dibangun. Begitu ajaran Islam. Doa penting. Doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, lembutkanlah hatinya, bukakan pintu hatinya. Tahajud, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Fa'aktsiru fihi ad-du'a. Perbanyaklah doa di sujud itu. Salat sunat 2 rakaat, salat sunat hajat, usolli sunnatal hajat rakaataini. Lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Nama saya Fatwa Mahesa Caniago, umur 17 tahun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat An-Nisa ayat 103 dikatakan, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud ayat di atas? Bukankah Allah yang menentukan waktu itu sendiri? Siapa orang beriman yang dimaksud dari ayat itu? Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Inna salata, sesungguhnya salat alal mu'minina diwajibkan Allah bagi orang-orang beriman, kitabam mawquta, waktunya sudah ditentukan. Yang menetapkan waktu itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Ada yang sir, ada yang jahar. Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj menerima 5 waktu. 50 terlalu berat, jadi 5. Tapi teknis waktu, nama, cara, tata caranya itu setelah dia turun ke Makkah. Coba lihat kitab Muwatta Imam Malik tahun 179 Hijrah. Bab-bab awal tentang sholat, waktu sholat. Maka datang Jibril alaihissalam mengajarkan subuh begini, bacaannya subuh begini, 2 rakaat. Nanti waktunya begitu ini, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang menetapkan siapa? Allah. Diwajibkan pada siapa? Orang beriman. Yang membawa siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum ustaz, waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Ketika selesai sholat berjamaah, saya hendak bersalaman dengan yang di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bersalam. Tapi hendak saya salam, wajahnya menoleh ke samping. Seperti tidak suka kalau bersalaman. Apa hukumnya? Kalau sebelum sholat tadi sudah bersalaman. Masuk masjid, bersalaman. Lalu kemudian sholat. Selesai sholat, orang yang sama di sebelah, dia salam. Hukumnya mubah. Bersalaman dengan orang yang sudah bersalaman, bersalaman sekali lagi hukumnya mubah. Masuk masjid ketika sedang qomat. Terus sholat. Selesai sholat, salaman. Hukumnya sunnah. Begitu kata Imam An-Nawawi. Meninggal tahun 767. Imam An-Nawawi. Bersalaman sebelum sholat, salaman lagi setelah sholat, mubah. Sebelum sholat, belum salaman. Selesai sholat, baru salaman. Hukumnya sunnah. Imam Nawawi. Dari kalangan mazhab Syafi'i. Imam Nawawi tidak punya Sahih Muslim. Tapi dia menulis kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Imam Nawawi tidak punya Sahih Muslim, tapi dia bisa mensyarah Sahih Muslim. Artinya apa? Sahih Muslim itu di kepala dia semua. Nah, jadi Imam Nawawi ini bukan imam sembarangan. Jangan katakan, ini enggak sunnah loh. Dia ahli sunnah, ahli hadis. Wallahu'alam bishawab. Pak Ustaz mau tanya status aku bersuami. Tapi suami mengatakan, saya lebih ikhlas dan ridho kalau tinggal di pondok pesantren. Gimana Pak Ustaz? Neng, Fakultas Hukum. Kata suaminya, aku lebih ridho kamu tinggal di pondok pesantren. Kalau suamimu berkata demikian, tanya maksud suamimu apa? Maksud kamu apa, Mas? Karena kalau maksud dia dengan mengatakan itu, kamu lebih baik pondok pesantren, niat dia maksudnya mau menceraikan. Berarti itu lafaz tolak kinayah. Tolak itu ada dua. Satu, sore, aku ceraikan kamu. Itu sore, jelas. Yang kedua, kinayah. Menggunakan lafaz yang multi interpretasi. Pulanglah kamu. Atau kamu bagusnya pesantren aja. Di pondok aja. Tanya dia, maksudnya apa? Kalau enggak berani, lapor ke wali. Nanti walinya manggil. Kamu kan ngomong ke istrimu, supaya bagusnya di pondok aja. Maksud kamu apa? Maksud saya pak, supaya dia belajar agama di pondok. Oh, berarti kalau gitu dia suruh mondok lagi, belajar. Tapi kalau maksud dia mau menceraikan, berarti jatuh talak saja. Iddahnya 3 bulan. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. 3 quru, 3 kali suci. Satu mazhab menyebut 3 kali haid. 3 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengajak orang tua, keluarga untuk selalu hadir di majelis, mementingkan akhirat? Biasanya kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia, itu cara Allah menegur supaya kita ingat mati. Mungkin tidak di tengah keluarga kita, tetangga kita ada yang meninggal. Mudah-mudahan dia tersentuh dengan itu. Waqafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Atau ada arisan keluarga. Kebetulan hari Ahad, pas giliran rumah kita. Jadi kita adik-adik yang sudah ngaji, tapi bapak ibunya belum suka pengajian, itu manfaatkan kira-kira lewat pintu celah mana kita bisa masuk. Pintu arisan, manfaatkan. Undang ustaz, sampaikan ustaz ceritanya tentang kita ini semua hidup, mau mati, bekal apa yang akan kita bawa. Atau di kantornya ada pengajian. Atau hadiah ketika ulang tahun, bagi-bagi hadiah, kita bagi hadiah buku. Hadiah buku tentang kematian. Pokoknya pakai segala celah, kira-kira dakwah ini bisa masuk ke dalam. Itu dengan cara yang santun dan baik. Menyentuh hati. Ayah diadahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat menyentuh. Satu orang dapat hidayah karena lisanmu, karena caramu, karena metodemu. Khairum min humurin na'am. lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah seorang wanita yang tidak berhijab akan membawa kedua orang tuanya masuk neraka? Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, hai para ayah, hai para abang, hai para paman, hai para bapak, hai para kakek, ku anfusakum, jaga istrimu, jaga anak perempuanmu, jaga keponakanmu, jaga cucumu, nara, dari api neraka. Dalam hadis dikatakan, kullukum ra'in, setiap kamu, wahai laki-laki, adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, kau akan dituntut, ditanya di hadapan Allah SWT. Oleh sebab itu, maka yang punya anak perempuan, dari kecil sudah tegas. Kita bangga melihat anak umur 5 tahun, dikasih pakai jilbab, dibelikan dia bros yang lucu-lucu supaya dia suka, dibiasakan dia dibawa pengajian. Pepatah Melayu adalah bisa karena biasa. Kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung yang lembut, bisa dibuat melengkung, bisa dibuat melingkar. Oleh sebab itu, dengan kebiasaan ini, maka nanti insya Allah akan positif. Jadi laki-laki itu berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Murudnya apa pernah bertanya, kamu jalan sama siapa, kenapa enggak pakai jilbab, jajan yang dibakai dibawa kemana, sekolahnya, pergaulannya, jalan sama siapa, pulang jam berapa. Lebih banyak kasih sayang itu menjerumuskan, diberikan handphone, gadget mahal, uang jajan, mobil, sepeda motor, diberikan kebebasan, karena dulu hidup susah orang tua, sekarang sudah punya ekonomi baik, lalu anak dibebaskan, tapi sebenarnya kita sedang menjerumuskan mereka ke dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua akan ditanya, latus adunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat-nikmat-nikmat, dan di antara nikmat yang paling besar adalah anak. Maka kita akan ditanya, anak-anak perempuan khusus. Wallahu a'lam bishawab. Seandainya ustaz ditahan, bolehkah kami berjihad membela ustaz sebagai panutan kami? Hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin 'alim? Maukah kamu aku tunjukkan perniagaan, perdagangan, bisnis? Bisnis ini unik, aneh, bisa menyelamatkan kamu dari azab yang menyakitkan. Apa dia? Tu'minuna billah. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, watujahiduna fi sabilillah. Kamu berjuang, berjihad di jalan Allah. Pertama, bi'amwalikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, dengan diri kamu. Jadi bukan langsung pulang ke rumah, bawa golok, bawa parang panjang, bawa pistol, jihad. Bukan begitu. Kita tinggal di negara hukum. Kalau ada ustadz kita dilaporkan, ya kita jihad, kita siapkan. Cari lawyer, lembaga bantuan hukum, LBH, siapa pengacara. Pengacara ini kan juga perlu dibayar, ada yang lillahi ta'ala, nah, dibantu. Bi'amwalikum, dengan harta kamu, wa'amfusikum, dengan diri kamu, beri support. Oh, saya sendiri lawyer ustadz, saya pengacara. Nah, dibantu dengan itu. Saya bukan pengacara, saya tidak ngerti hukum konvensional, saya tidak ada punya uang. Posting, tabayun, klarifikasi, kirim, tidak provokasi, tidak fitnah, tidak kata-kata kasar, menjelaskan. Dan doa, jangan lupa setiap sholat doa. Supaya Allah berikan ketegaran pada ustadznya dan jamaahnya supaya diberikan kesabaran. Dan orang yang belum dapat hidayah, supaya dapat hidayah. Allahumma hadi qawmana fa'innahum la ya'lamun, berikanlah hidayah karena mereka berbuat salah karena tak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Saya seorang ibu berusia 64 tahun. Saya salah satu pengagum ustaz. Kalau saya mau tidur, bangun tidur selalu mendengarkan tausiah ustaz di YouTube. Kehidupan saya berubah total semenjak saya mengenal ustaz. Cara berpakaian pun 100% salihah. Maksudnya berhijab. Suatu saat saya berdoa sama Allah, ya Allah, izinkan hambamu ini bertemu dengan ustaz Abdul Somad. Alhamdulillah doa saya diijabah Allah. Apa hukumnya? Apa hukumnya berdoa ingin bertemu dengan ustaz, bertemu dengan habib, bertemu dengan ulama? Nabi Musa alaihissalam berharap bertemu dengan orang yang lebih mulia dari dirinya, yang disebut Allah wa'allamnahu min laduna ilma, kami ajarkan kepadanya ilmu. Khidir alaihissalam berharap ingin bertemu dengan orang baik, itu adalah baik. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, nanti akan ada orang soleh doanya makbul. Kalau dia sampai ke negeri kamu, mintalah doa kepadanya karena doanya dikabulkan Allah. Sahabat semua ingin bertemu dengan dia. Dia tidak masuk dalam kategori sahabat karena tidak bertemu dengan Nabi. Namanya Uwais Al-Qarni. Saya amat sangat ingin bertemu dengan Habib Umar bin Hafiz. Ketemu. Saya berdoa, Allah temukan. Banyak ulama-ulama ingin bertemu. Ingin bertemu dengan almarhum Bahmun. Dipertemukan Allah SWT. ingin bertemu dengan keluarga besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari, masa-masa penulisan disertasi, dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Langkah rezeki pertemuan maut kuasa Allah. Tapi kita bisa berdoa. La yaruddul qada illa du'a. Artinya perbuatan ibu baik, tidak salah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud dengan penyakit ain dan apa ciri-cirinya? Ain maknanya mata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir saja la yuzliqunaka zaliqatit turuq. La yuzliqunaka menggelincirkanmu, membuatmu terpeleset. Hampir saja orang-orang kafir itu membuatmu tergelincir, terpeleset, terjatuh bi absarihim, dengan mata mereka. Itu disebut dengan ain. Makanya kita dilarang oleh sebagian ulama memposting gambar anak kita yang lucu-lucu, karena dikhawatirkan ketika diposting ada orang yang tidak suka, dia pandang, muncul hasadnya. Makanya ada ayat wa min syarri hasidin idza hasad. Ketika muncul hasadnya, datang setan. Nah, ini anaknya kena ain. Al-ain haq, kata Nabi. Ain itu hak, kebenaran. Jadi berawal dari mata, melihat, datang rasa tidak suka, datang setan masuk. Hanya itu terlihat dari doa yang diajarkan Nabi SAW. A'udzu bikalimati dzahit tammati, aku berlindung kepada Allah dengan nama Allah yang maha sempurna. A'udzu bikalimati dzahit tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamma. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari ain, dari mata lamma, yang jahat. Jibril AS meruqyah Nabi Muhammad SAW. Bismillah dengan nama Allah. Urqika, aku ruqyah engkau. Min kulli syai'in yu'zika, dari segala sesuatu yang menyakitkanmu. Min syarri kulli nafsin, dari segala yang jahat, yang buruk. Au ainin hasidin, atau mata yang hasad. Hasid, hasad. Allah yashfika, Allah menyembuhkanmu. Bismillahi urqika, dengan nama Allah aku meruqyah. Oleh sebab itu, makanya perempuan sebaiknya tidak terlalu membuka, memposting-posting, karena nanti dilihat orang. Tidak semua orang baik, tidak semua orang ikut senang dengan kesenangan kita, tidak semua orang ikut bahagia dengan kebahagiaan kita. Banyak juga orang yang sakit hati dengan kesenangan kita. Maka muncul dari pandangan matanya, muncul hasadnya, datang setan. Kalau terkena, maka baca Fatihah sekali, Qul huwallah tiga kali, Qul huwabil falaq sekali, Qul huwabil nas sekali, ayat kursi sekali, salawat bacakan, bismillahirrahmanirrahim, ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiun 'alim. Qul bismillahi urqika a'udzuka. Nabi SAW meruqyah Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan dan Husain. U'idzukuma min kulli u'idzukuma, aku berlindung kepada Allah Ta'ala, aku mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala untuk kamu berdua. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamma. Wallahu a'lam bishawab. Perempuan yang menikah dua kali, nanti di akhirat bersama siapa? Apakah bersama suami pertama atau yang kedua? Keduanya baik. Menikah seorang perempuan dengan suami yang pertama, bercerai, putus. Menikah dengan yang kedua sampai mati, maka dia akan bersama dengan suami kedua, karena akad yang pertama ini putus. Menikah dia dengan suami pertama, tidak cerai, meninggal, berarti akadnya tak putus. Menikah lagi dia dengan suami yang kedua sampai mati, nanti di akhirat dia dengan yang mana? Dijawab oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Di antara suami yang dua itu, dengan siapa yang paling baik akhlaknya, maka dengan itulah dia nanti akan bersama. Oh, jadi yang kurang baik akhlaknya itu nanti dengan siapa? Allah Ta'ala Maha Kuasa. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tadda'un. Allah akan berikan apa yang kamu inginkan. Bisa enggak Allah buatkan seperti istrinya itu nanti dua orang satu untuk ini? Bisa saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya nikah di via online, video call? Ada mempelai laki-laki, ada wali. La nikaha illa bi waliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, ada dua orang saksi. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada dua orang saksi. Kemudian ada mahar, kemudian ada ijab dan qabul. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada dua orang saksi, ada mahar, ada ijab qabul. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Ulama yang sangat ketat mengatakan kalau ini tidak terwujud maka nikah batal. Bagaimana kalau mempelai laki-lakinya itu di luar negeri dan dia pakai telekonferensi? Aku nikahkan engkau dengan anakku melihat layar. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Lalu kemudian dia di sana menjawab, aku terima nikahnya anak bapak dengan mahar, sah. Kata dua orang saksi, gimana? Sah. Dua pendapat dalam hal ini. Pertama, pendapat ulama yang ketat mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena tidak satu majelis. Yang kedua, antara akad ijab dan qabul putus. Pendapat yang kedua mengatakan sah. Kenapa? Dengan syarat tidak ada unsur tipu, terpercaya, tidak ada unsur ghisy, tidak ada unsur zalim, tidak ada aniaya, tidak ada unsur yang kira-kira membuat akad itu rusak, maka akadnya sah. Saya pribadi condong kepada pendapat yang ketat. Karena Imam Ahmad bin Hanbal sendiri kalau dalam masalah hukum tasyaddadna. Dalam masalah hukum kami ketat. Karena dalam masalah fadail amal, dalam masalah riwayat, okay. Tapi ini adalah masalah hukum. Apalagi zaman sekarang, penipuan banyak sekali. Oleh sebab itu, janganlah melalui ini. Kalaupun mau juga, diwakilkan bisa. Ditaukilkan, diwakilkan bisa. Ketika itu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid kuliah di Baghdad. Akad nikah di Jawa. Dilakukan oleh paman beliau. Jadi bisa diwakilkan. Diwakilkan, mempelai laki-lakinya jauh, diwakilkan penerimaan qabulnya itu, bisa. Oleh sebab itu, maka ini lebih selamat daripada menggunakan, kalau menurut pendapat yang sama. Wallahu'alam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pelajar, saya tamatan sekolah umum. Dalam proses persiapan menghafal Quran, mana yang lebih utama? Belajar nahu sharaf, nahu gramatikal. Sharaf, perubahan dari satu kata ke kata lain dalam tata bahasa Arab. Mana yang lebih utama? Saya belajar nahu sharaf, gramatikal bahasa Arab, atau ngapal Quran? Ngapal Quran dulu. Karena dalam metode pendidikan Islam, menghafal. Pertama ngapal Quran, kedua ngapal hadis, ketiga ngapal syair. Karena semua ilmu-ilmu itu dulu disyairkan dalam bentuk nalam, dalam bentuk mutun. Quran, hadis, mutun, nazam, syair. Karena kalau sudah dihafal sulit untuk lupa, tinggal ulang-ulang hafal. Adapun nanti nahwu sharafnya nyusul belakang. Begitu metode ulama dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wanita yang ikut mencari nafkah dan membiarkan anak-anaknya diasuh oleh seorang pembantu berdosa? Ini tentang masalah perempuan bekerja. Perempuan bekerja dua pendapat. Pendapat yang pertama, perempuan tidak boleh bekerja. Dalilnya waqarna fi buyutikunna, kamu mesti menetap di rumah. Inilah sebagian saudara-saudara kita, ustaz-ustaz yang mengatakan perempuan enggak boleh kerja, dia di rumah saja menjaga anak. Titik. Pendapat yang kedua, Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Al-Azhar mengatakan perempuan boleh beraktivitas. Dalilnya mana? Nabi pernah melihat Asma menjunjung makanan unta, makanan kambing. Nabi tidak melarang, itu menunjukkan perempuan boleh beraktivitas bekerja di luar rumah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Lima, yang pertama, izin suami. Suaminya benar-benar izin. Yang kedua, tidak bersolek-solek jahiliyah. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang ketiga, tidak berdua-duaan dengan laki-laki tak mahram. Kalau dia ngantor, rame-rame. Kalau dia keluar kota, rame-rame. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. La tusafiranna imra'atun illa ma'adhi mahramin. Yang ketiga, empat, tidak meninggalkan kewajiban. Jadi sebelum berangkat rumah, dia sudah siapkan sarapan atau ada orang yang dia bayar untuk membantu, menolong, membantu. Jadi kalau dia bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, pulang ke rumah handphonenya mati, dia mandikan anaknya, dia didik anaknya, dari maghrib ke isya dia ajar anaknya, habis itu dia tanya PR-PR-nya, bagus. Jangan dari jam 8 sampai jam 4 sore dia bekerja di kantor, pulang ke rumah dia main handphone, anaknya mau tunjukkan nilainya dia tidak mau tahu, akhirnya tidak dapat kasih sayang. Oleh sebab itu, maka waktu yang singkat efektif, efektivitas waktu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sekali menyekolahkan anak saya ke pesantren, tapi biayanya sangat mahal. Bagaimana solusinya? Sekarang ada rumah-rumah tahfiz. Jadi anaknya biar saja sekolah SMP pagi. Pagi biar di SMP. Jam 12, jam 1 pulang. Pulang, masukkan ke rumah tahfiz. Alhamdulillah di beberapa kota ada rumah tahfiz. Masukkan. Nanti dia akan menghafal Quran. Atau ada program maghrib mengaji dari maghrib ke insya. Jadi sekolahnya tetap dapat ijazah SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Tapi dia ada hafalan Al-Quran. Dalam setahun hafal juz 30, habis itu hafal juz 29, habis itu hafal juz 28. Untuk yang juz belakang bagus 28, 29, 30, nanti baru juz 1 dari depan. Ar-Rahman, Yasin. Jadi pendidikan agama dia dapat. Ini bagi masyarakat yang ekonomi susah. Adapun dari bagi pemimpin kita, anggota dewan, bupati, mumpung masih ada jabatan, kekuasaan, amanah diberikan Allah, supportlah pendidikan agama. Masukkan 5 pelajaran agama ke SMP, akidah, Quran, hadis, akhlak, bahasa Arab. Akidah, Quran, hadis, akhlak, bahasa Arab. Support dewan, DPR, RD, DPR provinsi untuk SMA provinsi, DPRD untuk kabupaten kota. Sekolah-sekolah SMP dimasukkan pendidikan agama, maka insya Allah selamat anak-anak kita dari narkoba, dari zina, dari pergaulan bebas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya jika seorang ayah tidak memberi nafkah kepada anak dan istri karena beliau sakit? 5 kewajiban seorang suami, seorang ayah kepada anak, seorang suami kepada istri: makanan, pakaian, pendidikan, tempat tinggal, perhatian. Kalau dia tidak sanggup, perhatian termasuk seksual. Kalau dia tidak mampu, maka dia diberikan masa untuk berobat, innin, impoten. Diberikan dalam Islam berobat setahun. Setahun dia tidak sembuh, maka istrinya berhak untuk menggugat ke pengadilan. Penyakit kusta, penyakit supak, boleh dia menggugat. Jadi dalam Islam itu rasional. Jadi tidak semata-mata perasaan saja. Nah, bagaimana kalau dia tidak mampu memberikan nafkah zahir, yang tadi batin, zahir, tak mampu dia memberikan makan. Maka dalam Islam dia punya keluarga, keluarganya menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Keluarganya pun susah juga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang di luar kemampuannya. Maka kalau sudah di bawah kemampuan, maka diangkat hukum kewajiban dari dirinya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mengalami seperti ini dibukakan Allah segala kesulitannya, ditolong Allah segala kesusahannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salahkah menolak seorang lelaki yang hendak berkenalan dan meminang karena beliau perokok dan saya enggak kuat asap rokok? Perempuan itu dalam Islam dihormati, dimuliakan. Suatu ketika datanglah seorang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ayah saya menikahkan saya dengan laki-laki hanya untuk mengangkat derajatnya saja. Dia nikah, dinikahkannya saya dengan laki-laki itu karena dia ingin dipandang, dimuliakan. Nabi SAW memanggil bapaknya. Panggil Nabi, lalu kata Nabi SAW, anak perempuan ini punya hak terhadap dirinya sendiri. Itu 14 abad yang lalu, apalagi zaman sekarang. Oleh sebab itu perempuan dia punya, perempuan itu ditanya. Makanya sebelum akad nikah, wali bakwa mengatakan kepada bapak, coba tanya anak gadisnya pak. Diutus satu orang masuk ke kamar. Anaknya diam. Mau kamu menikah dengan laki-laki ini? Diam. Kata Nabi, as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda, kalau dia diam, berarti dia setuju. Oleh sebab itu, maka kalau tidak setuju, dia katakan, saya tidak mau, karena dia perokok. Tapi dia orang baik, tanya, mau tak berhenti merokok sekian bulan ini? Jadi keputusan itu ada pada perempuan, ada pada walinya, bermusyawarahlah mereka. Wa amruhum syura bainahum. Allah memberikan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya membakar kemenyan dalam tahlilan? Kalau kita dalam acara maulid membaca syair burdah, syair barzanji, syair sibtud durar, syair adhiyaul lami, syair ad-diba'i, itu biasanya para habib menyalakan perapian, dibakar bukhur, asap. Bukhur artinya asap. Yang dibakar itu biasanya serbuk kayu un, gahar. Serbuk kayu gahar. Harum semerbak. Sama dengan menyan. Bedanya kalau menyan itu batang kayu yang dipotong keluar seperti getah bening. Itu yang dibakar. Kenapa di tempat kita enggak pakai gaharu? Gaharu mahal. Gaharu dijual, diekspor keluar, yang dibakar menyan. Jadi kalau gaharu dibakar menyan, dibakar untuk mengharumkan ruangan, karena malaikat suka pada yang harum-harum. Ya enggak masalah. Saya pun sampai hari ini menyimpan menyan. Ada menyan hitam, ada menyan bening, ada kayu gaharu, bukhur. Ini untuk harum-haruman. Dibakar, tidak masalah. Tapi kalau dia meyakini dengan membaca yasin, tahlilan, lalu dibakar ini asapnya nanti yang membawa makanan ayam panggang pulut kuning ini ke alam sana, itu enggak benar. Itu mesti diluruskan, ini sudah terkait dengan akidah. Tapi saya yakin dan percaya, mereka yang membakar itu hanya untuk harum-haruman, bukan memanggil hantu setan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membaca surah Yasin dan tahlil beserta surah lain, zikir dan salawat seperti pada buku-buku Yasin tahlil, kemudian kami hadiahkan semua pahala amalan itu kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada zuriatnya, kepada sahabatnya, kepada wali-wali, kepada orang tua, kepada seluruh kaum muslimin, baik yang hidup yang sudah meninggal, apakah sampai? Man halala sab'ina marrah, siapa yang bertahlil 70 kali, summa ahda thawabahu lil mayyit, kemudian dihadiahkannya pahala tahlil itu kepada mayit, orang yang meninggal, yantafi'u bihi, maka orang yang meninggal itu dapat pahalanya. Yantafi'u bihi, bermanfaat, ada manfaatnya, ada efeknya. Itu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Imam Ibnu Taimiyah yang paling keras dalam masalah bid'ah. Man halala sab'ina marrah, siapa yang bertahlil 70 kali, summa ahda thawabahu lil mayyit, dihadiahkan pahalanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, aku hadiahkan pahalanya untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, untuk Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, untuk Syekh Ahmad Al-Badawi, untuk Syekh Ahmad Ar-Rifai, untuk Syekh Abdul Hasan As-Sadiri, yantafi'u bihi, ada manfaatnya, sampai pahalanya. Bagaimana dengan untuk Rasulullah SAW? Tanpa kita hadiahkan pun pahalanya automatically, otomatis sampai kepada Rasulullah. Mana dalilnya? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan suatu amalan baik, maka pahalanya dia sudah dapat. Semua amal kebaikan kita ini yang menunjukkannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua perbuatan kita sampai pahalanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada orang tua, bedanya dengan orang lain, kalau orang tua tidak perlu kita sebut Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku kepada orang tuaku. Tidak perlu baca itu, langsung sampai. Tapi kalau untuk orang lain, perlu kita sebutkan. Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan yang kubaca tadi, min surat Yasin, wa surat Al-Fatihah, wa surat Al-Ikhlas, wal mu'awwidzataini. Sampaikanlah pahala bacaan surat Yasin, Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul huwallah 3 kali, ayat kursi, awal Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah, kepada almarhum Fulan bin Fulan. Wallahu'alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang penting mengimplementasikan kepada diri muslim, kepada muslimin muslimat? Apa yang sangat perlu penting mengimplementasikan kepada diri muslim muslimat? Apa yang paling penting dilakukan seorang muslim muslimat? Yang pertama, akidahnya mesti benar. Lain asyrakta, kalau kau syirik, la yahbatanna amaluka, amalmu gugur. Qadimna ila ma amilu min amalin, orang-orang yang amalnya banyak, amalnya itu nanti kami balas di akhirat. Faja'alna, kami jadikan amalnya itu haba'an mansura, seperti debu yang dihembus angin. Jadi yang pertama kali, yang paling penting, akidahnya mesti benar. Yang kedua, al-amalu bil arkan, dia mesti beribadah. Ibadah terbagi dua, ibadah yang mahdhah, salat, zakat, puasa, haji, baca Quran, zikir. Ada ibadah yang tidak mahdhah, itu dah dia ibadah masuk kantor. Kantor itu ibadah. berniaga di pasar itu ibadah, tapi niatnya kalau dapat duit untuk bantu fakir miskin anak yatim, ibadah. Yang ketiga, akhlak. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan perbuatan baikmu dengan mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap. Aku dulu yang menyekolahkan ente, aku dulu yang ngasih sumbangan ini. Batal. Wal adza, menyakiti hati orang lain. Qawlu ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yasbahuha adza. Ucapan yang lembut, pemberian maaf lebih baik daripada berbuat baik tapi menyakiti hati orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari warga Lormes. Ingin bertanya, apa hukumnya laki-laki berambut gondrong dan pirang? Tentang rambut panjang itu mesti dilihat dulu kenapa dia berambut panjang. Kalau dia berambut panjang menyerupai perempuan, memang ada dalam dirinya itu ingin menyerupai perempuan, maka dilaknat. La'anallahu al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Allah menaklat laki-laki yang menyerupai perempuan. Banyak sekarang laki-laki panjangkan rambutnya ingin menyerupai perempuan, maka dia dilaknat. Tapi kalau dia memanjangkan rambut hanya ingin merasa dia lebih jantan, lebih gagah, lebih perkasa, ya enggak apa-apa. Selama bersih. At-tahuru syatrul iman. Bersih itu bagian setengah dari iman. Bagaimana kalau dengan sudah panjang gondrong pirang? Ketika Nabi SAW sampai di kota Makkah Al-Mukarramah, ayah Abu Bakar itu namanya Abu Quhafah, rambutnya putih semua, jenggotnya juga putih. Kata Nabi, Nabi menyuruh celup, dicelup rambut yang putih itu dengan warna pirang. Jannibus sawad, jangan pakai warna hitam. Karena kalau dengan warna hitam nanti tertipu. Banyak anak-anak gadis menengok orang tua pakai rambut hitam rupanya sudah tua, beruban, tertipu. Maka dicelup pakai daun henna, daun inai kata orang Melayu, daun pacar kata orang Jawa. Digiling, kalau di Makkah sudah dalam bentuk serbuk tepung, campur air, pasang. Maka dia menjadi pirang. Makanya Habib Umar bin Hafiz, jenggotnya itu pirang. Warna mahogani, warna coklat tua, karena itu warna inai. Jadi boleh mencelup, tujuannya adalah supaya tidak, supaya uban itu, uban tak boleh dicabut. Karena uban itu akan menjadi nurun yaumal qiyamah. Uban akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Uban kalau kita risau, dicelup pakai warna warna hinai. Apa hubungan uban dengan cahaya? Saya baca syarah hadisnya. Ternyata orang kalau beruban, dia lihat wajahnya di cermin, dia ingat mati. Kalau dia sudah ingat mati, dia akan banyak ibadah. Kalau dia banyak ibadah, maka cahayanya terang pada hari kiamat. Itu korelasi antara uban dengan cahaya. Saya seorang mahasiswa, ingin jadi pengusaha, membantu ekonomi umat. Mohon ilmu untuk menjadi pengusaha yang sesuai syariat Islam dan mohon doanya. Yang pertama, niatnya mesti supaya kaya. Al-mu'minul qawi, mu'min yang kuat. Khairun lebih baik, wa ahabbu ilallah lebih dicintai Allah minal mu'minul dha'if daripada mu'min yang lemah. Dua, antada warasata ka aghnia, kau tinggalkan anak cucu istrimu dalam keadaan mampu secara finansial ekonomi khairun lebih baik. Min antada'ahum allatan, daripada kau tinggalkan mereka miskin yatakaffafun 'ala nas, minta-minta. Yang ketiga, kalau kau tinggalkan, kalau kau berusaha niatnya adalah untuk bangun masjid. Saya ingin jadi bisnismen supaya bisa bangun masjid, bukan untuk bangun rumah. Bangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Jadi untuk kepentingan. Yang keempat, dia mesti belajar kepada orang berilmu. Jadi buatlah sebuah komunitas, undang bisnismen-bisnismen muda yang berhasil, milenial, tularkan ilmunya. Sekarang tuh banyak tuh bisnismen-bisnismen kita, komunitas pengusaha hijrah, komunitas berbagi, komunitas muslim, komunitas pengusaha muda muslim. Nah, ini semua untuk berbagi. Setelah itu doa. Karena orang kalau hanya sekedar usaha, nanti kalau berhasil sombong. Tapi kalau dia berdoa, dia sadar bahwa ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum melewati orang salat untuk memenuhi saf? Tawus suhuf, di antara makna tawus suhuf artinya penuhkan saf depan. Fa'inna tawbatu suhuf min tamamis salat. Penuhkan sob depan, baru sob kedua. Tiba-tiba di depan saf itu ada 01. Siapa yang maju ke depan, maka yang belakang ini langsung maju ke depan. Atau yang dari saf ini mendekat ke tengah. Imam di tengah, kosong di sini. Yang kanan ini merapat. Atau yang belakang ini tergantung siapa cepat. Dia kosong, mengambil keutamaan fadhilah. Apa hukumnya melewati orang sholat? Laukana ya'lamul maru. Seandainya orang yang melewati sholat itu tahu dosanya melewati orang yang sholat, pastilah dia akan berdiri arba'ina. Kata rawi hadis itu, aku tidak tahu apa makna arba'in 40. Apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Lebih baik tegak 40 di sampingnya. Apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun, daripada melewati orang yang sholat. Tapi membiarkan sab kosong juga enggak benar. Oleh sebab itu, maka kalau ada sab kosong, sholat belum dimulai, mau hari Jumat, ada orang sholat, tunggu dulu. Tak lama itu, selesai salam dia, baru isi yang kosong itu. Wallahu'alam bissawab. Pak Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang tidak menyukai ceramah Ustadz Abdul Somad? Orang yang tidak suka itu terbagi kepada dua. Yang pertama, tidak faham. Kita kasih faham. Dia tidak faham isi ceramah itu karena dia tidak mendengar langsung, tapi dia mendengar potongan-potongannya. Maka biasanya Ustadz Abdul Somad memberikan ceramah klarifikasi. Ini ceramah klarifikasi. Lihat semua penjelasannya dalam video pendek di Ustadz Abdul Somad Official atau di Instagram. Di Instagram biasanya dijelaskan, ini maknanya untuk membantu jamaah. Posting saja itu, copy paste saja untuk memudah. Posting, kirim. Yang kedua adalah orang yang memang sengaja untuk tidak faham. Karena dia memang cari uangnya, cari makannya dari tidak faham itu. Dibayar untuk itu. Orang yang ini tidak perlu diladeni. Karena dalam dunia maya kita tidak bersentuhan melihat orang langsung. Menghabiskan energi untuk itu sama seperti menguras air laut. Jadi biarkan saja. Posting sekali, klarifikasi sekali. Ini loh yang lengkapnya, ini penjelasannya. Udah cukup. Jangan habiskan energi untuk itu. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kami boleh berjihad untuk ulama yang kami cintai jika dia diganggu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa satu bulan ketika ulama dai yang dikirim itu dibunuh. Allahumma al'an Bani Ra'il, Allahumma al'an Zakwan, Allahumma al'an Usayyah. Bunuh la'natlah Bani Ra'il, la'natlah Zakwan, la'natlah Usayyah. Tiga suku yang membunuh dai yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW. Di zaman sekarang kita tidak lagi membunuh, tapi kita menyiapkan pengacaranya, membantunya. Kita dengar ada ustaz yang dikriminalisasi, ditangkap. Kita tanya bagaimana keadaan keluarganya, berapa lama dia ini, apa yang dia tinggal, bagaimana makan mereka, apakah sudah ada pengacara muslim yang menolong. Jadi kita mesti tahu. Jangan kita semangat untuk datang ke pengajiannya, tapi ketika dia ditangkap, kita pura-pura tak tahu. Hanya sekedar basa-basi saja. Cari informasi tentang dia. Bagaimana keadaannya sekarang. Kalau dia sakit, jenguk ke rumah sakit. Tanya bagaimana pembiayaan rumah sakit. Mengenai obatnya, apa yang bisa kita bantu. Saya cuma bisa mengasih ruqyah. Saya cuma bisa ngasih madu. Saya cuma bisa tolong. Karena orang tua kita mengeluarkan kita dari alam kegelapan rahim ke alam dunia. Tapi guru-guru kita ini mengeluarkan kita dari alam gelap jahil ilmu pengetahuan menjadi terang benderang ilmu pengetahuan. Wallahu'alam. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar kita didekatkan Allah dengan jodoh dan rezeki? Apakah doa khususnya? Jodoh itu adalah rezeki. Namanya umumnya rezeki. Di dalam rezeki itu ada uang. Uang itu rezeki, ada makan. Makanan itu rezeki. Bahkan kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, kalau punya teman baik, itu rezeki. Punya guru yang baik, itu rezeki. Punya tetangga yang baik, itu rezeki. Punya pemimpin yang soleh, itu rezeki. Jodoh, rezeki. Nah, jadi, jangan pisahkan antara rezeki dengan jodoh. Jodoh adalah rezeki. Adakah doa khususnya? Allahumma la taj'al, Rabbi la taj'alni fardan, wa anta khairul warithin. Doa Nabi Zakaria AS. Setelah dia berdoa itu, diberikan Allah lah Yahya. Rabbi ya Tuhanku, la tazarni, jangan kau biarkan aku fardan, sendirian. Wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Rabbi la tazarni fardan, wa anta khairul warisin. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon bagaimana hukumnya melaksanakan kenduri seperti berkirim doa malam 1, 2, 3, 1 tahun arwah? Apakah ada dalilnya? Mayat itu diuji selama 7 hari 7 malam, maka dianjurkan bersedekah untuk menolongnya, kata Imam Atha' dari kalangan tabi'in. Ada saya bahas dalam 37 masalah populer. Mayat itu diuji 7 hari 7 malam, maka untuk membantunya dianjurkan bersedekah. Sedekah ke panti asuhan. Assalamualaikum Pak Panti, anak panti ini makan pagi, makan siang, makan malamnya saya yang nanggung selama 7 hari 7 malam. Bagus. Pahalanya untuk almarhum. Tanpa disebut pahalanya untuk almarhum pun sampai. Automatically kalau anak berbuat sampai. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, bagaimana kita menyikapi riba? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la ta'kulur riba, jangan kau makan riba, adhafan mudha'afah, berlipat-lipat ganda riba itu. Yang kedua, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathuhu syaitanu minal mas, nanti dia bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan. Kalau pernah melihat orang kesambet diganggu jin, begitu dia nanti akan bangkit dari kubur. Tiga, ayyumalah min nabata min haramin, setiap daging di badan ini kalau tumbuh dari yang haram, fannaru awlabih, tempatnya api neraka jahannam. Kan riba. Empat, berdoa pagi petang siang malam, ya Allah ya Rabbi, doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Mata'amuhu haram, makanannya haram. Malasrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wawudhiyabil haram, diberi makan haram. Lima, orang yang makan riba maka dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Abu Hanifah ingin bertamu ke rumah orang. Di depan rumah orang itu ada pohon kayu. Imam Hanafi tegak, dia panas. "Ya Imam Hanafi," kata orang. "Ya. Kenapa enggak mau bernaung di depan kayu depan rumah orang itu?" "Saya enggak mau bernaung di depan rumahnya, di depan kayunya, karena orang yang punya rumah ini minjam uang saya." "Apa salahnya?" "Kullu qardin jara naf'an fa huwa riba." Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat maka riba. Bernaung di bawah pohon kayu di depan rumah orang yang minjam uangmu pun Imam Hanafi tidak mau karena takut kena riba. Begitulah hadusnya Imam Hanafi tentang masalah riba. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukum musik dalam Islam? Untuk lengkapnya baca kitab Fiqhul Musiqa wal Aghani, fikih musik dan lagu, ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Walaqad zayyanna as-sama'a ad-dunya bi zinatil kawakib. Kami sudah menghiasi langit-langit dengan bintang-bintang yang cantik dan indah. Kalau kita naikkan mata kita ke atas di tengah malam, nampak cantik indah. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kalau mata suka melihat yang indah, maka telinga juga suka mendengar yang indah-indah. Itu makanya di majelis-majelis para habaib telah baca kitab, misalnya baca kitab, jenuh, letih, ya Allah, munshid. Mana ada munshid? Munshid maksudnya yang baca nasyid. Ya Rabbana atarafna. Dah, baca lagi. Nanti jenuh, munshid, baca lagi. Salawat. Salawat burdah, salawat berzanji, salawat diba'i, salawat. Karena ketika mendengar itu, urat-urat kita yang tadi tegang, mendengar itu lembut. Saya tanya, Habib, kenapa ini ada munshid, ada nasyid? Qamarun. Untuk membuka pintu hati, untuk menenangkan. Oh, itu maksudnya. Jadi kalau mata suka, telinga juga. Yang jadi masalah, bagaimana kalau suara yang indah itu diiringi dengan alat, alat musik? Kata Syekh Yusuf Qardawi, tidak ada hadis satu pun yang sahih melarang alat musik. Wa minan nasi may yashri lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Ada sebagian manusia ini yang memberi, yang membeli lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Lahwal hadis itu kan artinya musik, Pak Ustaz. Kata siapa? Kata Imam Mujahid. Mujahid tabi'in. Mujahid, Ikrimah, Ad-Dhahhak, Jabir, di kalangan tabi'in. Itu interpretasi, bukan hadis. Maka kata Syekh Qardhabi, tak ada hadis sahih mengharapkan musik. Makanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Abu Hamid Al-Ghazali menghalalkan, membolehkan musik. Ibnu Hazm, itu yang paling banyak dikutip ulama tentang masalah musik. Kesimpulannya, al-ghina mithlul kalam, musik itu sama seperti ucapan. Ucapan kalau baik, ya baik, dapat pahala. Makanya sekarang ada musik religi, musik yang mengingatkan pada salawat, musik yang mengingatkan pada jihad. Alhamdulillah, berkreasi terus umat Islam. Apalagi mendekati bulan Ramadan, keluar lagu-lagu religi, senang menghibur umat Islam. Wallahu'alam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila seorang dosen mempersulit mahasiswanya? Lapor ke ketua jurusan. Saya enggak berani, kan punya ketua senat. Ketua senat jurusan, HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, atau ketua senat fakultas, ngelapor. Ada kalanya dosen yang mempersulit itu macam-macam, karena dia mau diktatnya dibeli, karena dia kurang ekonomi. Atau kalau kamu mahasiswi cantik, dia suka supaya hubungannya lebih dekat. Jadi banyak faktor. Lapor ke dekan, lapor ke pembantu dekan 3, lapor ke pembantu rektor 3, wakil rektor 3 yang terkait dengan mahasiswa. Jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan dia unsur akhaka zaliman au mazluman, tolong saudaramu yang zalim ataupun yang dizalimi. Kalau yang dizalimi, kami tahu cara nolongnya ya Rasulullah, yang dizalimi. Bagaimana kalau orang yang menzalimi? Ini dosennya menzalimi, bagaimana kami cara menolongnya? Kaf, tahan tangan. Dia mau kasih C, dia kalau enggak suka D, tahan tangannya. Jangan sampai dia sembrono, sembarang. Karena dia nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosen-dosen itu. Wallahu'alam bishawab. Mohon doa buat orang tua saya sedang sakit, Ibu Sahdaniyah Bakri binti Muhammad Bakri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبسر الفاتحة أن تشفي مرضانا وترحم موتانا وتبلغ مقاصدنا وتقضي حاجاتنا وتغفر لنا ما مضى وتفتح لنا فتوح العارفين وترزقنا فهم المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Saya seorang mu'allaf baru masuk Islam. Boleh enggak saya mendoakan kedua orang tua saya yang masih beragama non Muslim? Apa yang harus saya lakukan untuk mereka? Kalau dia masih hidup, doakan mereka dapat hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa Nabi kepada kaumnya yang masih musyrik, masih hidup. Allahumma hdi qaumi, berikan hidayah ayahku, berikan hidayah ibuku, berikan hidayah abangku, berikan hidayah adikku, berikan hidayah keluargaku, karena supaya mereka masuk Islam ya Allah. Bagi yang sudah meninggal dunia, maka tidak bisa kita mintakan mereka masuk ke dalam surga Allah. Doakan, serahkan aja kepada Allah. Ya Allah, ini hamba-hambamu, kuserahkan dia kepada Engkau ya Allah. Karena Nabi Ibrahim pernah mintakan ampun, tak diterima Allah. Maka istighfaru Ibrahimu li abihi, istighfar ibu Nabi Ibrahim untuk bapaknya, illa amma adati wa'adaha iyyah, itu hanyalah sekedar janjinya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah tawarra'a minhu, ketika sudah jelas bahwa ayahnya itu musuh Allah, tawarra'a minhu, dia pun melepaskan diri. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan terakhir, last. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat Idul Fitri atau Idul Adha selain di lapangan dan di masjid, apakah boleh di musalla? Kalau masjidnya kecil, hanya ada salat zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masjidnya kecil, namanya masjid. Tapi kalau masjidnya besar, ada salat Jumatnya, namanya masjid jami'. Jadi dalam Islam, masjid itu dua, masjid dan masjid jami. Di tempat kita, masjid yang disebut masjid sholat lima waktu ini adalah musalla surau langgar. Musalla surau langgar. Menurut mazhab Syafi'i, yang afdal sholat Idul Fitri Idul Adha itu adalah di masjid. Baik masjid saja maupun masjid jami. Kenapa? Karena masjid tempat paling suci di muka bumi ini, yang paling suci Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, masjid. Sedangkan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan afdal di tanah lapang. Kenapa? Karena lebih luas. Sedangkan tujuan dari Idul Fitri Idul Adha itu adalah syiarnya, bukan masalah sini masjid kecil-kecil. Makanya dulu ketika di Kabupaten Rokan Hulu diadakan sholat, digabungkan semua di Pasir Pangarayan itu di satu masjid, Masjid Islamic Center. Masjid-masjid yang lain off semua, gabungkan. Syiarnya luar biasa. Nah, tujuannya satu orang khatib, satu orang imam, satu pesan. Dan umat Islam ketika pulang itu melihat jutaan manusia, bangkit semangatnya. Itu tujuannya. Wallahu a'lam. Terima kasih segala perhatian jamaah dimanapun berada. Semoga senantiasa terus beraktivitas. Jangan putus asa. Banyak berzikir dengan Allah. Basahkan lidah dengan tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimatani dua kalimat. Khafifatani ala lisan, ringan di lisan. Saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan. Habibatani ila rahman, dicintai Allah. Subhanallah, bihabihi, subhanallah ilazim. Istighfar perbanyak. Namakan Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab selama mereka masih mau beristighfar. Banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih. Banyak-banyak berselawat. Di antara penyebab tertolaknya bala adalah dengan banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdirna biha jami'al hajat, tuhirna biha min jami'is sayyiat, tarfa'una biha indaka 'ala darajat, tubaddiruna biha aqsal ghaib min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. 7. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.